cinta ini sendiri. Setiap hatiku bergetar, ku bertanya inikah saatnya. Lelah diriku menanti cinta tak jua menghampiri. Bilakah saatnya dia akan tiba, kau belahan jiwa untukku selamanya. Mungkin masih lama